saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ya para sahabat radhiyallahu anhum, ya adalah generasi yang terbaik dari umat ini. Ya bahkan mereka merupakan ya manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Yang hal ini, yakni keutamaan para sahabat ini secara umum itu ditunjukkan oleh ya amat banyak dalil. Namun kita sebutkan beberapa di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Ya kalian adalah sebaik-baik manusia yang ditampakkan ya kepada manusia. Ya dimunculkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang sifat kalian tersebut adalah senantiasa memerintahkan yang ma'ruf, ya melarang yang munkar, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayat ini ya berisi tentang ya pujian kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun memang para ulama tafsir ya berbeda tentang penafsiran ayat ini. Ya sebagian ulama mengatakan bahwasanya humul muhajiruna min Makkah ila Madinah. Ya ayat ini adalah tentang orang-orang yang hijrah ya dari Makkah ke Madinah. Ya sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah dibuka kepada umum, yakni humul ladzina tasafu bisifatil lati wasafahumullahu azza wajal. Ya bahwa ayat ini mencakup umum setiap orang yang memiliki sifat yang ada di ayat tersebut, yakni memiliki sifat amar ma'ruf nahi munkar ya sekaligus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun penafsiran yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya ya bahwasanya mereka yang dimaksud dipuji oleh Allah di ayat ini adalah ya hum kanu khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Mereka ini adalah orang-orang yang terbaik yang ditampakkan kepada manusia, yakni ya para sahabat radhiyallahu anhum. Ya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah ya manusia yang terbaik yang Allah munculkan di muka bumi. Yang ini aslinya adalah penafsiran Hasan Al-Basri dan juga diriwayatkan secara marfu' dari Nabi SAW dari jalan Bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya. Ya diriwayatkan dari Nabi SAW beliau bersabda, ala innakum waffaitum sab'ina ummatan antum akhiruha wa akramuha 'ala Allah. Ya ketahuilah bahwasanya kalian itu setara dengan 70 umat. Ya kalian itu setara dengan 70 umat, kalian adalah umat yang terakhir namun merupakan umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ini diriwayatkan oleh ya Imam At-Tabari dalam tafsirnya dan juga Imam Al-Hakim dalam Mustadrak ya dalam Mustadraknya dan beliau berkata sahihul isnad walam yukhrijah. Ya hadis ini sahih sanadnya walaupun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya maka ya ayat ini menunjukkan ya fadilah para sahabat. Ya bahwasanya mereka adalah ya sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang pernah Allah keluarkan di muka bumi. Ya lebih baik daripada para sahabat Nabi dan Rasul sebelumnya. Ya para sahabat Nabi dan Rasul sebelumnya. Ya kita lihat bagaimana ya sahabat Nabi Musa. Sahabat Nabi Musa itu ya beberapa kali mereka mengganggu Nabi Musa. Ya. Wa idz qala Musa liqaumihi lima tu'dzunani. Ya, ingatlah ketika Musa kepada kaumnya. Kaumnya itu para sahabatnya. Kenapa kalian menggangguku? Padahal itu adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa. Ya, namun beberapa kali mereka mengganggu Nabi Musa alaihi salam. Begitu pula ya para sahabat Nabi Isa. Ya, para sahabat Nabi Isa alaihi salam ya menguji Nabi Isa alaihi salam. Hal tastati'una rabbuka ayunazzila alaina ma'idatan minas sama? Wahai Isa, mampukah Tuhanmu yang menurunkan kepada kami hidangan dari langit? Ya, menguji Nabi Isa alaihissalam. Adapun para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ya, dalam persahabatan mereka dengan Nabi SAW tidak pernah melakukan ya hal-hal seperti itu, ya, yang merugikan nabinya, membuat sedih nabinya sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Dan juga ya di antara dalil lain yang menunjukkan fadilah sahabat ya secara umum adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 10. Dalam surat Al-Hadid ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal." Ya, tidak sama di antara kalian orang yang berinfak dan juga berperang di jalan Allah sebelum fath. Ya, sebelum fath, kebanyakan para ahli tafsir menafsirkannya sebelum Fathu Mekah. Ya, sebelum Fathu Mekah, tidak sama orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah dengan orang yang berinfak setelah Fathu Mekah. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka ini, yakni orang-orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah, mereka lebih besar pahalanya dan lebih agung derajatnya daripada orang-orang yang berinfak dan berperang setelah Fathu Mekah. Dan Allah lanjutkan, wa kullan wa'adallahu husna. Dan bagi setiap mereka, yakni bagi setiap orang yang masuk Islam ketika itu, para sahabat radhiyallahu anhum, baik yang masuk Islam yang terdahulu maupun setelah Fathu Mekah, wa'adallahu husna. Maka Allah janjikan bagi mereka al-husna. Ya, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya memuji para sahabat, ya terutama mereka yang telah menolong Islam ya sejak awal kemunculannya, berinfak dan berjihad fi sabilillah ya sejak awal-awal kemunculan Islam. Maka mereka adalah ya sahabat yang lebih afdal, ya derajat yang lebih afdal daripada orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Ya, a'zamu darajatan 'indallah. Mereka, mengapa mereka derajatnya lebih afdal? Ya, dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ya, bahwasanya mereka lebih afdal kanat aktsaru ya li dha'fil Islam. Ya, bahwasanya derajat mereka lebih besar, lebih agung karena ketika itu Islam sedang lemah. Ya, Islam itu masih sedikit pengikutnya. Ya, masih amatlah sedikit pengikutnya. Ya, dan juga ya tidak banyak orang yang berinfak untuk membantu agamanya. Ya, maka ya ketika itu maka pahalanya lebih besar dan derajatnya lebih agung. Ya, bahkan Al-Imam Al-Qurtubi kembali melanjutkan, fa fiha dalilun wadihun ala tafdhili Abi Bakrin li'annahu awwalu man aslam. Ya, ayat ini sekaligus menunjukkan keutamaan khusus bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengapa? Karena beliau bukan hanya masuk Islam sebelum Fathu Mekah, bahkan beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi. Ya, beliau adalah di antara orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya. Dan juga kemudian Al-Imam Al-Qurtubi ya menjelaskan ya bagian wa kullan wa'adallahu al-husna, dan setiap mereka, setiap para sahabat dijanjikan Allah al-husna. Ya, maksudnya adalah al-mutaqaddimuna, al-muntanahuna, as-sabiquna wal mutaakhiruna lahiquna wa'adahumullahu jami'an al-jannah. Bahwasanya semua para sahabat tersebut, baik yang terdahulu masuk Islam, lebih dahulu masuk Islam sebelum Fathu Mekah, maupun yang terakhir masuk Islamnya setelah Fathu Mekah, maka seluruh para sahabat tersebut dijanjikan bagi Allah al-husna. Al-husna di sini maksudnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua para sahabat dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadilah yang sangat agung sekali ya bagi para sahabat Nabi yang mulia. Nasihatku untukmu.